sini tak carikan makan. Yur. Iya. Mau mancing di sini ya enak, di sana enak. Yang jelas ikannya saya pilih yang gede-gede. Nanya, kalau hidup tapi jadi orang susah. Sama. Kok punya duit? Udah gitu rumah disita pula. Nangis. Terus gak punya orang tua lagi. Mending kalau punya pacar ada yang sayang-sayang, ini nggak punya apa-apa juga. Nggak mau juga. Dagingnya masak, dimakan begini aja enak, kenapa kamu matiin? Man, siapa yang mau makan? Kalau udah mau makan, tadi udah saya makan. Lu sajar. Jangan-jangan. Kamu manusia lho. Pak, jangan gugu kacauan, Pak. Ini pengacau, Pak. Kak. Saya mau menolong ini, Pak. Menolong apa? Kamu sadar lho, Pak. Kamu itu manusia, orang insaf. Dosanya orang hidup itu membunuh orang, Pak. Siron! Pak, tolong Pak, pembunuhnya di sini. Aduh! Rudy! Kita orang mau bunuh diri kok ikut campur? Bunuh diri gimana? Ini nanti bunuh diri. Emang kalian yang mengatakan saya? Enggak kan? Mbak, tolong Mbak. Malah aku yang mau diperkosa. Wah, potonganmu kayak blekok. Mbak, tolong Pak. Mbak, sadar ya, Mbak, sadar. Orang hidup itu jangan bunuh sesama ya, Mbak. Sadar. Tak patennya. Jangan main hakim sendiri, Mbak. Jangan main. Enggak usah main hakim. Hakim sudah main. Udah sini biar saya jelasin. Iya, memang saya mau bunuh diri, bukan saya mau dibunuh. No. Saya mau bunuh diri diganggu. Sekarang saya mau bunuh diri lagi jadi. Ren, tapi aku enggak percaya. Tolong ini dibunuh aja, Pak. Bunuh aja ini, Pak. Oh, memang ini kira-kira. Bak, aku jadiwa loh, Bak. Aku jadiwa. Tanya sendiri dong, Rudy. Tanya. Ini kan kamu mau dibunuh itu, toh? Enggak, saya yang mau bunuh diri. Harus dibunuh dia. Dia harus dibunuh. Iya, sabar. Ya, begitu aja marah. Mbak tadi mau dibunuh apa bunuh diri? Mbak, saya mau bunuh diri. Hidup saya susah, tapi gitu loh. Jadi saya mau bunuh diri. Wah, kupingnya bosok. Enggak jadi gitu, so. Enggak, saya tadi. Saya udah mau nusuk gitu, terus tiba-tiba diambil. Misalnya saya mau boleh bunuh diri. Kamu mau nusuk, enggak jadi. Dia yang mau nusuk. Waduh, kowe kok kurang ajar to, Bang? Kurang ajar. Wah, dan rupanya iki sak repotan tak. Aku ini enggak mau membunuh tanya sendiri. Bang, iki didu meme ya, Bang, kok arep mateni piye? Sadar, sadar gitu. Sadar ini. Ini pegang pisau ini bukti. Bukti pembunuh itu bukti ada pisau. Kamu saya kasih tahu, ini mau bunuh diri, ini tadi saya pegang tangannya. Tolong tanya. Rudi, sadar lo, Rud. Rud, kenapa kamu mau bunuh ini, Rud? Siapa yang bunuh pegang dong? Nih, kan. Sabar lo, Bak. Sabar lo, Bak. Ya sini. Sabar lo, Bak. Yuk, hati-hati lo. Katanya mau nambah oksigen nih. Diam lu, diam. John, hah? Masihkah orang-orang memburu kita? Hah? Masihkah orang-orang itu memburu kita? Mana gua tahu. Kok masih? Kita kan dikejar-kejar oleh aparat ini, John. Makanya itu, kita sekarang cepet-cepet aja lari. Kemana? Kemana aja. Bapak mau membunuh orang? Enggak. Oke, yuk. Mau bunuh, dia mau bunuh orang. Mau bunuh orang. Sama-sama membunuhnya nih. Ini ada rombongan kampret. Rombongan kampret. Ada orang bingung lagi. Ini saya dengan Jojonnya adalah satu unit perampok. Gue perampok ya. Ceritanya kita berdua jadi rampok. Rampok. Lu gak tahu kalau gue rampok ya. Bahaya lu. Rampok kok bangga. Tadi rampok, hah? Orang kata dia, gue mana tahu. Katanya rampok. Kata dia, lu beneran. Katanya rampok. Enggak ngerampok ya. Ayo, Cun. Bunuh aja, Cun. Kamu rampok. Gimana ceritanya kok jadi rampok? Sampai. Bapak Dipoyono. Ya. Saya tahu ini Ndoro Dipoyono. Kirun. Dah ini. Gatot kaca. Kirun, Bagio, dan kamu Siwit. Ya. Kamu harus tahu. Ini adalah asisten saya. Asisten perampok. Iya. Oh. Perampok ada asistennya, Bang. Dari rumah sakit tadi nih. Rumah sakit tuh. Ganti. Kamu harus tahu. Bayi ini anak siapa? Anak siapa? Ini adalah anak istri saya. Oh. Di mana dia melahirkan bayi ini, istri saya langsung meninggal dunia. Oh. Ya, saya mati keguguran. Ah, betul. Ibunya meninggal. Kata dia juga. Ini siapa? Saya orang yang membunuh diri tadi. Oh, saya enggak punya. Ini Pak Dipoyono. Saya jelaskan Pak Jojon. Ya. Ini namanya tadi siapa? Ulan. Ulan Buritno ya, Rut. Ini mau bunuh diri, persoalannya apa belum saya jelaskan tadi. Persoalannya apa? Kan? Red. Kenapa? Red, gurit. Hei, Ulan kok gurit? Ya Ulan guritnya kan guritnya. No. Kok masalahnya apa Ulan kamu sampai mau bunuh diri? Ya itu, saya udah bosen hidup susah tuh kan. Saya gak bisa nahan nangis kalau disuruh ceritain lagi. Jangan bosen. Minta dong sedikit. Jangan. Nangis lagi. Dia main pisauan. Nangis. Jangan main pisauan. Silakan nangis. Mau bunuh diri terus ditolong sama Bagio. Sekarang Pak Dipoyono kok lari-lari aja apa, Pak? Sekarang aku dikejar aparat. Ya. Untuk menyelamatkan anak saya ini terpaksa daripada kamu bunuh diri, Ulan. Ya. Tolong pelihara anak saya ini. Aduh. Iya. Pelihara. Pelihara anak saya dan rawat baik-baik anak saya ini. Terus biayanya orang saya orang susah. punya duit. Jangan khawatir. Ya. Kasih Mimi. Di Boyono ini orang yang kaya. Kasih Mimi, kasih Mimi. Gajon. Nah, anak ini dari tadi. Nanti aja dikasih Mimi, biar dianu dia gendong aja. Pulang ke rumah, biar nanti diantar sama Kirun. Ya. Mas itu? Anggap rumah saya itu ada rumah saya sendiri. Ya. Dari dulu juga begitu. Aku gimana? Anggap rumah saya sendiri. Nah, yang bener? Maksudnya apa? Yang bener gimana? Anggap rumah saya rumah kamu. Anggap rumah saya rumah kamu. Nah, harta benda itu dengan catatan anak ini harus kamu didik, harus kamu pelihara, harus kamu rawat yang baik-baik sampai besar. Jadi Pak Yono mau kemana ini, Pak? Saya mau menyadarkan diri saya sendiri, mau bertapa saya. Serius nih? Iya benar. Mau siuman, Pak? Kamu tapa, aku sama dia ngurus anak ya. Apa? Kamu sebagai asisten saya harus ikut saya. Aku ikut membesarkan dia. Tidak usah. Silakan Pak Yono, silakan. Iya. Pelan, ya. Pelihara baik-baik ya. Iya. Saya tinggal. Ron, makasih ya. Iya, awati baik-baik karena saya. Iya, Pak. Ya, kamu nanti kalau ada apa-apa. Ya, mau bunuh diri. Ada benar.